kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Sakitnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jiwa. Cinta simpatik musik iki lho wonge simpatik.